Afwan Ustadz, besar sekali keinginan untuk berpoligami, tapi di satu sisi istri meminta diceraikan kalau terjadi poligami. Sabar, antum bersabar, tidak perlu tergesa-gesa. Nah, bersabar, perbaiki diri, tampakan muamalah yang baik kepada istri, tampakan kasih sayang kepada istri. Nah, tajri riyah bimala tashtahi sufulu taisa kullu ma yatamanna al-mar'u yudriku kulluhu. Kadang angin berhembus ke arah yang tidak diinginkan oleh kapal yang akan berlayar. Tidak setiap yang dicita-citakan oleh seseorang pasti akan terwujud. Nah, istri ana masih awam dan belum mau menggunakan cadar. Mohon penjelasannya. Nasihati, beri ilmu tentang ini, bersabar, tidak perlu tergesa-gesa. Sampaikan hujah-hujah yang jelas tentang masalah ini, nasihat yang baik. Istri ana masih awam dan belum mau menggunakan cadar. Mohon penjelasannya. Nasihati, beri ilmu tentang ini, bersabar, tidak perlu tergesa-gesa. Sampaikan hujah-hujah yang jelas tentang masalah ini, nasihat yang baik.